Kapan kita menghadap kiblat ketika bertayamum? Menghadap kiblat ketika bertayamum adalah suatu kewajiban, suatu keharusan. Apabila tidak menghadap kiblat maka tidak sah. Maka kapan menghadap kiblat? Ketika awal daripada ibadah itu sendiri. Nah, itu ya. Maka awal daripada ibadah itu apa? Sebenarnya awal daripada ibadah itu adalah apa? Wajah. Wajahnya itu, paham? Tapi enggak mungkinlah kita apa namanya? Ngambil tanah sebelah ngadap utara, habis itu kita ngadap kiblat lagi. Nah, ini kan apa namanya? Jauh lah dari kata masuk akal kan? Sama seperti sholat. Orang seperti sholat ketika masuk masjid sudah siap-siap menghadap kiblat. Jadi sebelum takbir itu dia sudah menghadap kiblat. Ya kan? Bukan ketika takbirnya. Apa bisa ketika menghadap? Jadi pas takbir dia ke kiri dulu habis itu menghadap kiblat. Kan enggak? Jadi sebelum takbir sudah menghadap kiblat. Maka sebelum tayamum, ketika mau tayamum, pas memindahkan tanah itu, bahkan sebelumnya harusnya sudah menghadap kiblat. Jadi pas mau tayamum itu hadap kiblat dulu, baru kita menempelkan tanah, tangan di atas tanah, habis itu membaca niat. Nah, sama seperti sholat, sebelum takbir sudah harus menghadap kiblat. Jadi harus, gak mungkin ketika takbir berbarengan dengan menghadap kiblat, susah. Wong membarengkan niat ketika takbir aja susahnya minta ampun, apalagi pas takbir juga pas ngadap kiblat, kan konyol kan? Jadi mutar dulu, Allah pas bar langsung ngadap kiblat. Nah, jadi sama seperti tayamum, jadi pas mau sujud tayamum sudah menghadap kiblat. Itu ya jawabannya ya. Sama jadi ketika kiblat pas tayamumnya, sama ketika mengambil tanah itu juga harus menghadap kiblat. Naklu turab ini termasuk rukun. Jadi pas mengambil tanah kan tidak boleh setelah membasuh mengusap wajah, tidak boleh mengusap tangan dengan tempat di wajah, mengambil tanah wajah. Jadi misal wajah di sini tanah, maka mengambil tanah yang lain juga harus menghadap kiblat. Ngambil di belakang ya harus menghadap kiblat. Jangan mutar badannya, tapi mundur ngambil tempat lah. Paham ya? Jadi ketika tayamum tidak boleh tidak menghadap kiblat. Wallahu a'lam.